yaitu sesuatu yang belum ada pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hukum hikmah terbagi menjadi kepada hukum yang lima. Ini tadi oleh Kusyatu sampai halaman 137. Imam Al-Bukhari Suyuti ini berpendapat bahwa hukum fitnah itu takluk kepada hukum fikih yang lima, yaitu wajib, sunnah, makruh dan jais. Apa prinsipnya? Kalau begitu maka ada fitnah wajib, ada fitnah sunnah, ada fitnah haram, ada fitnah makruh, ada fitnah boleh. Kemudian bid'ah yang terlarang hanya bid'ah keagamaan. Sudah singkat, oke. Ya singkat, kedua ini sekalinya kedua sampai kepada masalah waktu sahabat Abu Bakar diajak sahabat Umar untuk mengumpulkan Al-Quran. Sahabat Umar itu ada perintah Rasul. Ya benar. Tapi karena bisa sahabat Umar, akhirnya sampai sekarang tidak ada bulan gara-gara itu. Ya betul. Ya betul ya. Ya ngomong karena anak bayar. Bisikat baik. Ya. Ini agak banyak. Nah di sini Pak Ustaz, ini mengambil dari. Sampai itu dari yang saya ngomong saya lupa. Iya, tapi saya belum puas. Tunggu. Juga disangkakan pada hadis sahih, masalah hadis sahih tidak ada. Jadi ikhlas, ya. Jadi ada kriteria. Ya, ada saya hadis ulama semuanya rusak. Nah, termasuk siapa ini yang ulama rusak? Ya, ya. Terima kasih. Tapi segala sesuatu ada ilah kecuali yang lima. Jadi segala sesuatu ada ilahnya. Terima kasih. Terutama yang tadi berkepentangan, tapi barangkali kita selalu menjaga situasi agar kondusif dan tidak provokatif. Sekali lagi tetap dalam koridor ilmiah. Baik, kami berikan kesempatan di sini ada teman-teman dari LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang kita undang secara khusus. Kesempatan bertanya kepada teman-teman dari LDI. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sangat berterima kasih. Singkat pada dikatakan harus dari dulu. Pertanyaan yang disampaikan oleh pesat dan pastinya salah satu pencerahan. Sebenarnya mungkin yang disampaikan juga kali pun juga banyak belajar tentang hadis-hadis itu dan banyak yang juga mengerti tentang yang disampaikan. Namun barangkali masa itu mulai dari Pak sudah pernah tinggal di karena kalau kita sampaikan secara umum bisa sangat membuat perpecahan di antara umat sama muslim secara ini sehingga kami sekarang membuat satu paradigma baru namun dengan berarti kami terus kita mengikuti Quran dan Sunnah ini bisa dilaksanakan oleh seluruh umat Islam, ya. Sehingga sama pemahaman tidak terjadi persamaan. Caranya bagaimana kita supaya bisa sama di dalam menerjemahkan Quran dan Sunnah? Ya. Baik, kita berikan kesempatan dulu dahulu Ustaz Adi untuk menjawab pertanyaan. Tiga aja langsung. Satu lagi. Satu lagi, tiga. Iya. Silakan. Adi maksud cara menampilkan Quran dan Sunnah. Ini Kang bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mengimbau kepada seluruh pengurus di Kota Medan dan Kota Tangerang. MUI adalah merupakan organisasi pemerintah yang di dalamnya adalah semua ormas Islam itu ada. Nah, ini oleh karena itu kami dari Kaltara dan satu kecamatan itu harus bisa mengayomi semua ormas Islam itu dalam event-event apa saja, termasuk hari ini harusnya demikian. Sehingga kesadaran kawan-kawan, mohon maaf yang di belakang ini sampai begitu itu, karena agar hal yang kurang pas bagi mereka. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya sedikit tentang masalah bid'ah. Bukankah kalau Pak Umar ketika melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat untuk mempersatukan jamaah di Masjid Al-Haram, di Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram waktu itu, setelah selesai beliau berkata, ini matul bid'ati, bahwa sholat jamaah tarawih 20 rakaat itu adalah merupakan bid'ah, tetapi yang paling bid'ah. Kemudian yang kami tahu penyayangan sholat tarawih dan tahunnya di SCBI itu juga 20 rakaat. Apakah sholat 20 rakaat yang di Masjid Al-Haram itu termasuk bid'ah yang dolalah dan bid'ah? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda secara umum, kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu sesat, tidak pernah beliau memberikan pengecualian. Yang dengannya dapat kita pahami bahwa tidak ada bid'ah hasanah. Sebab kalau ada bid'ah hasanah, mana qawaid dan dawabitnya untuk kita tetapkan sesuatu perbuatan itu masuk ke dalam bid'ah hasanah. Adapun yang di katakan oleh Umar bin Khattab, bukanlah bid'ah secara syar'iyyah, tapi bid'ah secara lugawiyyah. Jadi kita harus bisa memahami, karena bid'ah itu bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Orang Arab sering mengucapkan lafaz bid'ah. Harus didudukkan, apakah ucapan bid'ah itu bid'ah syar'iyyah atau lugawiyyah? Secara lugah, lampu, pengeras suara, dan lain-lain, bid'ah secara lugah, bukan secara syar'iyyah. Jadi harus kita pahami dengan baik perkataan Umar adalah bid'ah secara lugawiyah. Karena apa yang ditambah dari apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW.